Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang merasa menjadi anak pertama berdiri. Banyak rupanya. Itu yang di samping Abdul Hakim itu. Nah, yang pakai peci Maroko itu. Masmuk. Nizam. Anak pertama dari berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Usia 15 tahun. Lahir tanggal 26 bulan September tahun 2000. Hai, labas. Sudah siap? Hadzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Marwan bin Ma'ud bin Muawiyah qala haddatsani Muhammad bin Ubaid al-Kindi al-Kufi qala an-nabihi qala sami'tu abi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqulu lu'inal la'anuna qala Marwan alladina la yal'anuna annas. Santai ya Nizam. Mana lagi nih? Itu yang sampingnya Rifki. Endak. Anak pertama? Yakin? Hah? Yakin. Dari berapa bersaudara? Tiga. Tiga juga? Hai. Usia? 16 tahun. Lahir tahun? 99. Bulan? 11. Bulan 11. Tanggal? 3. Tanggal 3. Tayyib. Fadlalika. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz. Qala hadatsana Muawiyah bin Marwan qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsana Muhammad bin Ubaid hadatsani Muhammad bin Ubaid al-Kindi al-Kufi an abihi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul lu'inal la'anun qala Marwan alladzina yal'anuna an-nasa. Hasanta. Barakallahu. Ayo, endak. Kum. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadatsana Muhammad ibn Abdul Aziz. Qala hadatsana Marwan bin Muawiyah. Qala hadatsani Muhammad bin Ubaid al-Kindi al-Kufi. Qala sami'tu abi an abihi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Kola yakulu lu inal la anuna. Kola Marwan alladina yal anuna alladina yal anuna nasa. Labas nil bakin faliakro. Anak bungsu yang paling bontot, bungsu, ayo berdiri. Anak bungsu rupanya Bu Ismail ini. Ada lagi? Masya Allah, Habib juga anak bungsu ya. Gimana yang paling tua itu? Taib, tafadhol ikra'u. Indal Baqin, faliqra'u. Santum barakallahu fik. Qala al-Imam al-Bukhari rahmatullah alaih. Babul la'an. Bab orang yang suka mencela. Iya. La'an di sini dengan wazan fa'al. Iya, menggunakan sighah mubalaghah. Barakallahu fik. Ai kasratul la'an. Yaitu orang yang sering dan banyak mencela, banyak melaknat. Dan walhamdulillah kita sudah pernah membahas terkait dengan perincian masalah hukum laknat. Ada laknat yang am, yang umum, ada laknat yang khas. Iya. Melaknat secara umum bagi orang-orang yang memang berhak, layak untuk dilaknat, hukumnya boleh. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Barakallahu fikum. Iya. La'anallahu man la'ana waliday. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Ila akhir hadis. Barakallahu fikum. Yang kedua, laknat secara khusus. Barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan melaknat orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ada yang dalam keadaan hidup, ada yang dalam keadaan sudah mati. Barakallahu fikum. Begitu juga hukum melaknat secara ta'yin dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Iya, baik. Ada khilaf di situ di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang kuat. Kalau masih hidup tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Iya. Tetapi kalau sudah meninggal untuk orang kafir, kalau memang mereka layak berhak untuk dilaknat, maka boleh. Barakallahu fikum. Ya, tapi kalau masih hidup tidak boleh. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Sa'id ibnu Abi Maryam. Sa'id ibnu al-Hakam ibni Muhammad ibni Salim ibni Abi Maryam. Sa'id ibnu al-Hakam ibni Muhammad ibni Salim ibni Abi Maryam al-Jumahi bilwala'i. Baik. Abu Muhammad al-Misri. Thiqatun sabtun faqihun. Thiqatun sabtun faqihun. Dia rawi yang thiqah, kokoh dan faqih. Dia pakar fikih. Barakallahu fik. Iya. Sehingga dia tidak hanya ahli ilmu riwayah tapi juga di dirayah. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far di sini barakallahu fikum adalah Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir. Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir. Akhu Ismail. Dia ini adalah saudaranya Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir. Barakallahu fikum. Ya, wa huwa akbar. Dan Muhammad ini lebih tua daripada Ismail. Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir Al-Ansari. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah, tak percaya. Qala akhbarani Zaid ibnu Aslam. Berkata Muhammad telah menghabarkan kepadaku Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam Al-Qurashi. Al-Adawi. Abu Usama Al-Madani. Abu Usama Al-Madani Maula Umar ibn Khattab. Dari situ dia mendapatkan nisbah Al-Adawi. Ya, karena dia maulanya Umar ibn Barakallahu fikum Khattab. Tayyib. Thiqatun alimun kana yursil. Thiqatun alimun kana yursil. Dia rawi yang thiqah, juga seorang alim, dan terkadang dia memursalkan hadis. Barakallahu fikum. Ya. An Ummi Darda. Dari Ummu Darda. Ummu Darda barakallahu fikum ada dua. Yang pertama Ummu Darda Kubra. Yang kedua Ummu Darda Sughra. Hei, sudah lewat. Ya, ada Ummu Darda Kubra, ada Ummu Darda Sughra. Kalau Ummu Darda yang kubra itu sahabiyah. Tapi Ummu Darda yang sughra tabi'iyah. Barakallahu fikum. Isa. Ummu Darda yang kubra siapa namanya? Siapa? Khairah. Hah? Abu Salamah. Baik. Khairah bintu Abi Hadrat. Itu yang kubra. Iya. Kalau yang sughra? Atau? Baik. Iya. Ada yang mengatakan namanya barakallahu fikum Hujaimah, menggunakan hak besar. Hujaimah waqilah Juhaimah. Iya, ada yang mengatakan Hujaimah, ada yang mengatakan Juhaimah bintu Huyai. Al-Ausabiyah atau Al-Wusabiyah juga bisa. Baik. Ini Ummu Darda Sughra. Ya. Dan Ummu Darda Sughra ini adalah zaujatu Abi Darda. Dia ini adalah istrinya sahabat Abu Darda. Barakallahu fikum ya. Baik. Thiqah. Ya. Ummu Darda Sughra thiqatun. Kalau Ummu Darda Kubra sahabiyah, maka tidak perlu ditanyakan tentang adalahnya. Barakallahu fikum. Terkait dengan Ummu Darda Kubra, barakallahu fikum, itu dia tidak disebutkan riwayatnya dalam sebuah sanad, ya. Tapi kalau di dalam mantan mungkin ada. Barakallahu fikum. Tapi kalau di dalam sanad tidak ada. Jika kalau Anda mendapati Ummu Darda dalam sebuah sanad, maka maksudnya adalah Ummu Darda Sughra. Barakallahu fikum. Ya. Baik. An Abi Darda. Dari Abu Darda. Abu Darda siapa namanya? Ya Abu Sulaiman. Tayyib. Namanya Uwaimir. Ya. Qilah Amir. Ada yang mengatakan namanya Uwaimir, ada yang mengatakan Amir. Wa Umaimir, wa Umair, ya, wa Umaimir. Tayyib. Wa Umaimir. Wa Uwaimir, tayyib, barakallahu fikum. Itu lakab. Iya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan ismuhu Amir wa Uwaimir lakab. Barakallahu fikum. Tayyib. Ibnu Qais Al-Ansari. Ibnu Qais Al-Ansari. Al-Khazraji. Al-Khazraji. Dia ini dari sahabat Ansar. Barakallahu fikum. Ya. Sudah pernah kita sebutkan, kita kisahkan terkait dengan barakallahu fikum keislaman beliau. Iya, melalui perantara sahabat dekat beliau. Siapa namanya Habib? Siapa? Tayyib Abdullah bin Rawah. Iya. Barakallahu fikum. Dengan perantara sahabatnya inilah ya Abu Darda barakallahu fikum masuk ke dalam agama Islam. Iya. Tayyib. Darda ini nama siapa? Farik. Nama anaknya atau nama tetangganya atau nama hewan peliharaannya? Farik. Wallahu a'lam. Abdul Bar. Wallahu a'lam. Nur. Kamal. Wallahu a'lam. Mana nih anak-anak lama nih? Abu Sufyan. Nama siapa? Anaknya. Yakin? Bukan anak tetangga. Anaknya ya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, jadi Darda itu nama putrinya Abu Darda dan Ummu Darda. Jadi Darda itu nama perempuan. Paham ya? Hai, barakallahu fikum. Sehingga jangan salah paham. Karena ada sebagian ikhwan yang menamakan putranya dengan Darda. Barakallahu fikum. Padahal Abu Darda sendiri yang mungkin maksudnya untuk ngikutin Abu Darda. Barakallahu fikum. Padahal Darda itu adalah nama putrinya Abu Darda. Barakallahu fikum. Iya, yang sempat dilamar oleh siapa Abu Sufyan? Yang sempat dilamar oleh putra mahkota, siapa dia? Abu Dzar? Siapa? Muawiyah. Muawiyah atau putranya Muawiyah? Gak kebalik toh. Abu Ubaidah? Putranya berarti. Anaknya Muawiyah. Iya. Yazid bin Muawiyah. Ya, sempat dilamar oleh putranya Muawiyah yaitu Yazid barakallahu fikum untuk dinikahi sama Abu Darda ditolak mateng-mateng barakallahu fikum ya, bukan mentah-mentah. Soalnya anak raja gitu ya. Ditolak mateng-mateng barakallahu fikum. Iya, enggak diterima. Baik. Namun putrinya ini barakallahu fikum dinikahkan oleh Abu Darda dengan ya seorang ikhwan biasa. Kalau bahasanya kita gitu ya. Bukan ustadz, bukan siapa-siapa, bukan juga putra mahkota. Ya tidak begitu terkenal barakallahu fikum. Yang ma'ruf dia ini adalah laki-laki yang baik, saleh barakallahu fikum. Iya bertanggung jawab ya sudah dinikahkan oleh Abu Darda. Iya barakallahu fikum. Baik. Itu orang tua yang baik barakallahu fikum. Sehingga dia tidak silau dengan harta laki-laki yang akan melamar putrinya barakallahu fikum. Ayo. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innal la'anina la yakununa yaumal qiyamati syuhada'a wala syufa'a'a. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, doyan melaknat, sering melaknat, la yakununa yaumal qiyamati syuhada'a. Mereka ini tidak akan bisa menjadi syuhada pada hari kiamat nanti. Wala syufa'a, ya wala syufa'a. Mereka juga tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat. Terkait dengan ucapan beliau syuhada'a wala yakununa yaumal qiyamati syuhada'a fihi salasatu aqwal. Di dalamnya ada tiga pendapat di kalangan para ulama tentang maknanya. Yang pertama wahuwa asahuha wa asharuha. Wahuwa asahuha wa asharuha. Ini yang paling sahih dan paling masyhur di kalangan para ulama tentang maknanya, yaitu an la alla yakunu syuhada'a 'alal umam. Alla yakunu syuhada'a 'alal umam bi tablighi rusulihim ilaihim. Risalatahum. Ya. Yang pertama adalah alla yakunu syuhada'a. Mereka ini tidak akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat nanti alal umam, atas umat-umat ya sebelumnya, bitablighi rusulihim ilaihim risalatahum, bahwasanya para rasul itu telah menyampaikan risalah ya kepada umatnya. Jadi nanti pada hari kiamat barakallahu fikum ada kejadian taib bahwasanya umat Islam akan diminta menjadi saksi ya atas barakallahu fikum para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka telah menunaikan amanah sebaik-baiknya dalam berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk kaum sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, bagi mereka yang suka melaknat itu enggak diminta. Iya. Persaksiannya barakallahu fikum iya, tidak diterima. Jadi yang lain semuanya pada bersaksi, para la'annun, tukang laknat ini warakallahu fikum, mereka diam. Dan itu merupakan penghinaan. Ya, yang lain diminta untuk bersaksi, mendapatkan kehormatan. Dan itu salah satu fadilah, salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan yang lainnya. Nah, tukang laknat ini, dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tidak diminta untuk bersaksi, disuruh diam. Barakallahu fikum. Antum bisa membayangkan ya? Tayib. Antum di sini semua diminta untuk maju ke depan, menjadi saksi barakallahu fikum. Kecuali beberapa orang didiamkan saja. Iya, dicuekin barakallahu fikum. Tayib, itu sudah merupakan apa? Kehinaan dan rasa malu yang luar biasa. Itu cuman dalam ruang lingkup masjid ini saja. Bisa antum bayangkan? Iya, kalau seluruh manusia, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bersaksi, hanya sekelompok kecil yang diacuhkan. Itu merupakan bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Karena ketika di dunia dia meremehkan saudara-saudaranya, dia merendahkan saudara-saudaranya, maka pada hari kiamat Allah balas dengan balasan yang setimpal, rendah, hina. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah Alla tuqbala syahadatahum. Alla tuqbala syahadatahum Li fisqihim. Persaksian mereka tidak diterima, yaitu ketika ya barakallahu fikum di dunia ya, orang-orang yang suka melaknat persaksiannya tidak diterima karena mereka dikategorikan sebagai orang yang fasik barakallahu fikum. Tayyib, fahuwa khabarun bima'na an-nahyu atau bima'na an-nahyi. Maka kalau dengan makna yang kedua ini, dia merupakan khabar tapi maknanya larangan. Iya. Maknanya lah larangan. Barakallahu fikum. Makna yang ketiga La yurzakuna asyhadah fi sabilillah. Barakallahu fikum. Makna yang ketiga adalah bahwasanya orang-orang yang suka melaknat mereka tidak akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan untuk meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Itu tiga makna barakallahu fikum yang disebutkan oleh mereka, dan ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala barakallahu fikum ya dalam syarah Sahih Muslim. Itu ganjaran bagi orang-orang yang suka melaknat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun fikih hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Hirmanu al-la'anin, Hirmanu al-la'anina, ayyakunu syuhada'a alal umam yaumal qiyamah. Diharamkannya orang-orang yang suka melaknat untuk menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya pada hari kiamat nanti. Faedah yang kedua, Hirmanu syafa'ah anil la'anina, anil al-la'anina yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang suka melaknat akan diharamkan untuk memberikan syafaat ya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya laknat ini termasuk penghalang ya dari seseorang bisa memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Walaupun dia memiliki asbab yang menyebabkan syafaatnya itu diterima. Sama seperti doa, di sana ada sebab-sebab yang membuat doa itu terkabulkan. Namun dikarenakan adanya faktor penghalang, ya, sehingga efek doa tadi menjadi apa? Melemah, terkadang juga tidak berpengaruh. Barakallahu fikum, karena adanya penghalang doa tersebut. Begitu juga yang namanya syafaat. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Al muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Afan Ustadz, apakah ketentuan baju berwarna merah yang tidak boleh digunakan? Barakallahu fikum. Terkait dengan pakaian yang berwarna merah, barakallahu fikum, di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan mubah, boleh. Sebagian yang lain mengatakan haram, ya. Sebagian yang lain mengatakan makruh. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian yang lain merinci. Wallahu taala alam bisawab. Dari beberapa riwayat yang datang, Barakallahu fikum. Bisa kita simpulkan bahwasanya hukum asal menggunakan segala sesuatu itu adalah mubah. Boleh. Iya. Pakaian, minuman, barakallahu fikum, itu hukum asal. Baratul asliyah, barakallahu fikum. Baik. Dan juga datang beberapa riwayat keterangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengenakan pakaian berwarna merah. Iya. Hullatun hamra musyammir. Itu dari hadisnya Juhaifah, sahabat Juhaifah, dari riwayat Bukhari dan Muslim, kharaja Rasulullah atau kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tayyib bi hullatin hamra musyammir. Rasul pernah keluar menggunakan hullah seperti jubah bagian luar yang berwarna merah dan beliau sing-singkan, diangkat sama beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau khutbah menggunakan jubah berwarna merah. Barakallahu fikum. Dari riwayat ini menunjukkan barakallahu fikum akan bolehnya menggunakan jubah berwarna merah atau pakaian yang berwarna merah. Barakallahu fikum. Namun ada hadis riwayat dari sahabat Ibnu Abbas barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di situ beliau mengatakan, ya. Nuhina anisaubil ahmar. Kami dilarang untuk menggunakan pakaian yang berwarna merah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum ada tindakan Nabi, fi'lun Nabi, di mana beliau menggunakan pakaian berwarna merah. Di sisi lain ada riwayat yang dihukumi marfu'un hukman dari sahabat Ibnu Abbas barakallahu fikum. Iya. Maka di sini barakallahu fikum para ulama mereka melakukan al-jam'u, mengkompromikan antara riwayat-riwayat yang ada yang mengatakan yang tidak boleh itu merah polos, tapi kalau merah bercorak boleh. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, ada juga yang mengatakan maksudnya makruh pakai pakaian warna merah. Barakallahu fikum. Tayyib, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum, dari riwayat-riwayat yang ada yang kuat, ya. Metode jamak yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada adalah yang diharamkan itu kalau warna merahnya itu berasal dari usfur, muasfar. Itu sejenis barakallahu fikum pewarna, ya, pewenter pakaian secara alami menggunakan apa? Getah. Iya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga membuat pakaian tadi berwarna merah. Itu jelas dengan keterangan dari hadisnya Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, di mana beliau mengatakan barakallahu fikum, nahani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anittakhattumi adz-dzahab, iya, tayyib, wa wal qasiy, tayyib, barakallahu fikum, wal muasfar mufaddam. Nabi pernah melarang aku dari menggunakan cincin yang menggunakan bahan emas, kemudian pakaian sutra, tayyib, wal muasfar mufaddam. Maksudnya adalah pakaian berwarna merah yang diwenter dengan usfur. Ya, jenis apa? Barakallahu fikum, pewarna pakaian, tayyib, dari bahan usfur. Itu akan menimbulkan warna merah, barakallahu fikum. Merah ke kuning-kuningan. Barakallahu fikum. Sehingga dari situ barakallahu fikum yang dimaksud adalah warna merah yang berasal dari bahan usfur tadi. Kenapa dilarang? Karena disebutkan dalam sebagian riwayat itu merupakan kebiasaannya kaum musyrikin. Dan juga barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat yang lain itu merupakan kebiasaannya kaum wanita. Sehingga di situ ada unsur tasyabbuh bil musyrikin, ada unsur juga tasyabbuh bin nisa barakallahu fikum. Iya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sehingga kalau pakaian itu warna merahnya tidak menggunakan bahan usfur, ya, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah mencela itu juga melaknat? Apakah di yaumul qiyamah nanti dia tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat? Barakallahu fikum. Laknat, barakallahu fikum, itu ya, merupakan bagian dari yang namanya celaan. Tetapi dia lebih khusus. Laknat itu maksudnya adalah ya, addu'a bitardi min rahmatillah. Mendoakan orang lain, barakallahu fikum, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu maknanya laknat, barakallahu fikum. Sehingga karena keterangan hadis seperti itu, maka yang mendapatkan hukuman itu adalah orang-orang yang melakukan laknat tadi. Ya, adapun orang-orang yang mencela, barakallahu fikum, orang lain namun tidak dengan bentuk laknat, ya, barakallahu fikum, menghina orang lain, barakallahu fikum, ya, entah menghina fisiknya, entah menghina orang tuanya, barakallahu fikum, ya, atau memberikan kepada dia lakop-lakop yang jelek, ya, barakallahu fikum, dia tidak masuk dalam kategori hadis tadi, namun dia akan terkena, barakallahu fikum, ya, ancaman hadis-hadis yang lain, dan itu termasuk dosa besar, barakallahu fikum. Ya, orang yang suka mencela dan menghina orang lain, walaupun tidak menggunakan, barakallahu fikum, laknat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh kita menduduki lafaz Allah yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau yang semisalnya, barakallahu fikum? Tidak boleh. Iya, karena lafaz jalalah Allah itu, barakallahu fikum, lafaz yang paling ma'rifat. Iya, kalau sudah ditulis lafaz tersebut, tidak lain dan tidak bukan yang dimaksudkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat, barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh, barakallahu fikum, karena itu termasuk menghinakan syiar-syiar, barakallahu fikum, agama ini. Ya. Sehingga hati-hati kalau menulis lafaz jalal Allah, entah itu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, barakallahu fikum, atau dalam bahasa yang lain, itu barakallahu fikum, untuk berhati-hati. Ya. Apakah wanita yang masuk surga menjadi bidadari? Tidak. Ya, bidadari itu lain lagi, barakallahu fikum. Ya. Wanita yang masuk ke dalam surga, dia atau mereka akan menjadi ratunya bidadari. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bidadari itu lain lagi, barakallahu fikum. Tolong dijelaskan maksud hadis kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bikulli ma sami'a. Maksudnya, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang terlalu gampang dalam menceritakan sesuatu, ya, tanpa adanya prinsip cross check terlebih dahulu. Ya. Dengar kabar, berita, bla bla bla bla bla, ya, sampaikan kepada yang lain, barakallahu fikum. Dengar cerita demikian, sampaikan kepada yang lain, barakallahu fikum. Ya. Tanpa dia mengecek terlebih dahulu akan kebenaran berita tadi, dari mana sumbernya, barakallahu fikum, maka orang itu sudah teranggap berdusta. Iya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan mereka para ulama menyebutkan beberapa gambaran-gambaran yang lain, barakallahu fikum. Intinya adalah orang-orang yang tidak tahari, ya, tidak berhati-hati, tidak selektif dalam menyampaikan sebuah berita, barakallahu fikum. Apa hukum orang yang tidak memaafkan kesalahan orang yang sudah minta maaf? Ya, hukumnya dia akan terus menerima, ya, mendapatkan argo dosa. Gitu ya. Karena syarat ini hanya mengizinkan tiga hari, barakallahu fikum, ya, memberikan rukhsah 3 hari untuk apa? Marah-marahan. Menunjukkan Islam itu adalah agama yang barakallahu fikum masih mempertimbangkan, ya, sesuatu yang berupa manusiawi, ya. Manusia kalau disakiti marah, wah, wajar, barakallahu fikum, ya. Tetapi syariat barakallahu fikum memberikan keringanan, ya, rukhsah hanya sampai 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu dia berupaya melakukan segala macam asbab agar supaya amarahnya tadi hilang atau mereda, barakallahu fikum. Jadi 3 hari itu diberikan oleh syariat jangka waktu untuk apa? Menghilangkan amarah. Ya, bukan barakallahu fikum untuk memupuk rasa marah. Bukan untuk semakin memperbesar rasa amarahnya. Barakallahu fikum, ya. Itu yang dibimbingkan oleh Islam. Sehingga ketika dia ada clash dengan temannya, barakallahu fikum, tayyib, atau suami dengan istrinya, gitu ya, barakallahu fikum, tayyib. Jadi diberikan keringanan 3 hari. 3 hari itu dia cari upaya agar supaya rasa amarahnya ini hilang, barakallahu fikum. Jadi bukan semakin dipupuk. Ya, kalau satu sudah memulai itikad baik, minta maaf, mengakui kesalahan, barakallahu fikum, yang satu masih ngotot, enggak bisa. Urusannya enggak bisa selesai sampai sini. Panjang ini urusannya. Hah? Barakallahu fikum, ya. Baik. Saya akan bawa masalah ini sampai akhirat. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Itu sudah tindakan, ya kan? Fahish. Ya. Masalahnya apa? Hah? Masalahnya gara-gara digaprak sama temannya ketika main futsal. Sampai akhirat urusannya, barakallahu fikum. Baik. Ya. Masalahnya apa? Gara-gara temannya, ya, salah makan. Itu mie sudah dibuat oleh dia, temannya masuk, barakallahu fikum, ya, dikira mie-nya dia. Baik, dimakan sama dia. Dia masuk, sudah ludes itu mie-nya. Marah besar dia. Baik. Yang ketawa mungkin pernah mengalami, ya. Barakallahu fikum, ya. Nah, cuman gara-gara mie saja kok sampai akhirat itu loh urusannya, barakallahu fikum. Itu sudah namanya fahis berlebihan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.